selalu mengagumkan. Hikmat memberi orang jutaan ide tak pernah kehabisan. Orang yang berhikmat, orang yang terus mencari hikmat, mereka akan menjadi orang yang digambarkan sangat luar biasa. Tak ada tembok yang bisa membatasinya. Setebal apapun akan ditembusnya. Hikmat, ingat, ia punya 1 juta ide. Kota-kota besar yang kokoh akan dikuasainya. Hanya orang berhikmat yang akan menjadi raja sang penguasa dimanapun dia ada. Kota setangguh apapun tak mampu melawannya. Takkah Anda ingin bergairah dalam hidup ini untuk menjadi orang berhikmat, memainkan karya di peran di mana kita ada sehingga menjadi maksimal? Guru yang terbaik, manajer yang terbaik, pengusaha yang terbaik, bahkan ketika kita ada di bawah, office boy pun yang terbaik. Tak menjadi penting strata kerja seseorang, karena Tuhan Sang Pencipta tak pernah memandangnya. Tapi menjadi penting ketika seseorang ada pada posisinya, menjadi orang yang terbaik di tempatnya. Hikmat akan menolongnya. Menembus tembok, menguasai kota adalah kualitas kehidupan yang bermutu dan tak terbantah. Tak sekedar sebuah teori. Anda tak diminta hanya untuk menjadi kaya raya atau posisi yang tertinggi, tapi Anda diminta untuk hidup mengerti apa yang menjadi hakikat diri dan tujuan langkah hidup ini. Seorang seniman akan puas dengan karya yang dihasilkannya, bukan harta yang ditumpuknya. Semoga Anda berhikmat untuk bisa mengerti.